مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalati finnar. Ikhwan abidina azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih membahas tentang wara' dan meninggalkan perkara-perkara yang masih samar dalam rangka kehati-hatian. Pada pertemuan kali ini kita akan mulai dari hadis yang ke-594. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana li Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ghulamun yukhriju lahu al-kharaj. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an memiliki seorang budak. Yang mana budak ini bekerja menghasilkan pendapatan untuk Abu Bakar. Wa kana Abu Bakr ya'kulu min kharajihi. Abu Bakar biasa memakan dari hasil usaha budaknya tadi. Faja'a yauman bisyai'in fa'akala minhu Abu Bakrin. Maka suatu hari budaknya datang dengan membawa sesuatu, kemudian Abu Bakar memakan sesuatu tersebut. Faqala lahul ghulam, maka budaknya terus terang berkata kepada Abu Bakar, tadri mahada, tahukah engkau apa yang aku bawakan ini untukmu tadi? Faqala Abu Bakr wa ma huwa. Abu Bakar bertanya, apa itu? Faqala kuntu takahantu insanin fil jahiliyah. Dulu ketika masih jahiliyah, aku bak purak jadi dukun untuk salah satu pelanggan. Wa ma uhsilul kahana. Padahal aku tidak profesional dalam masalah perdukunan. Illa anni khada'tuhu. Aku cuma menipu pelangganku tadi. Falaqiyani fa'atani lidhalik. Maka ketika pelangganku berjumpa denganku, pelangganku tadi memberikan aku sesuatu. Hadzal ladzi akalta minhu, yang telah Anda makan tadi. Fa'adkhala Abu Bakr yadahu. Maka Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Faqa'a kulla syai'in fi batni, dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Kharaj syai'un yaj'aluhu sayyid ala abdih yu'addihi kulla yawm wa baqi kasbih yaqulu abdih. Kharaj itu adalah honor untuk budak dari tuannya setiap hari. Ya. Sisanya untuk budak tadi. Taib. Dalam hadis ini, ikhwan abidin a'azakumullah, terdapat dalil tentang sifat wara' yang ditunjukkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar seperti biasanya memakan hasil usaha budaknya yang bekerja untuk Abu Bakar tanpa ada seudon, ya, karena menurut kebiasaan memang hasilnya halal makan. Tapi suatu ketika budaknya memberi makanan tanpa konfirmasi, tanpa laporan, Abu Bakar pun memakan makanan itu. Ternyata budaknya terus terang kalau makanan itu adalah hasil perdukunan yang ia lakukan. Walaupun dia cuma nipu pelanggannya. Dia enggak tahu masalah ilmu perdukunan. Tapi pura-pura jadi dukun sehingga dapat sesuatu dari pelanggannya. Secara otomatis hasil usaha tadi haram, ya. Yang pertama karena perdukunan, yang kedua karena penipuan, maka hasilnya haram. Abu Bakar sudah memasukkan makanan yang haram itu ke dalam perutnya, maka sebagai bentuk sifat warak beliau, beliau pun memuntahkan seluruh isi perutnya tadi, karena beliau sangat berhati-hati dari perkara-perkara yang diharamkan. Jangan sampai yang masuk dalam perutnya adalah sesuatu yang haram. Itulah yang disebut dengan apa? Warak. Jadi lebih baik kita kelaparan daripada harus memasukkan sesuatu yang haram. Lebih baik kita makanan apa adanya daripada makan-makan mewah ternyata itu adalah hasil yang haram. Begitu, ya. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dari perkara-perkara yang masih samar. Kalau yang haram jelas kita tinggalkan. Yang samar, nah itu yang membedakan orang yang warak sama yang tidak warak. Kalau orang yang warak, ditinggalkan sesuatu yang masih samar tadi, yang belum jelas halal haramnya, ya, sampai jelas. Tapi kalau orang yang tidak warok, biasanya bermudah-mudahan. Wow, gak apa-apa, sekali-kali, ya. mumpung ada makanan enak. Tapi ini gak jelas ini halal haramnya. Nah, jangan sok suci lah. Nah, itu makan. Nah, ini bukan warok. Tapi kalau yang warok, walaupun makanannya itu membangkitkan selera, enggak mau. Atau sudah sampai dalam perut dimuntahkan. Kalau yang enggak warok, wah, enggak ngomong-ngomong tadi sudah makan kenyang. Apa-apalah. Oh, itu. Abu Bakar tidak dimuntahkan. Begitu ya. Masya Allah. Ini teladan yang harus kita contoh. Yang kedua dalam hadis ini menunjukkan faedah yang lain bahwa perdukunan itu termasuk pekerjaan yang haram. Hasilnya juga haram. Walaupun nipu. Dia itu gak ahli dalam perdukunan. Tapi pura-pura jadi dukun. Ya, nah. Haram. Yang ketiga. Dalam hal ini menunjukkan bahwa orang-orang jahiliyah ini adalah orang-orang yang biasa menggunakan jasa-jasa dukun, ya. Nah, dan memang dukun itu laris manis di daerah yang masyarakatnya bodoh tentang agama, ya. Begitu. Itulah sebabnya dukun itu disebut orang pintar. Kenapa? Karena pelanggan-pelanggannya itu bodoh semua. Begitu ya. Nah. Jadi dukun itu disebut orang pintar. Kenapa? Yang datang adalah pelanggan-pelanggan yang bodoh-bodoh. Seandainya pelanggannya pintar, enggak akan datang ke dukun. Gitu. Terus pintar apa? Pintar ngapusi, gitu. Pintar nipu, gitu. Buktinya ini, budaknya Abu Bakar, nah berhasil nipu, dapat, ya, nah, ini pelajaran bagi kita, ya, nah, benar-benar harus diperhatikan. Tak boleh datang ke dukun sama sekali, kecuali datang untuk menangkap dukun itu bagi penguasa, ya, supaya tidak melakukan praktik perdukunan atau menutup tempat praktiknya. Naam, barakallahu. Tapi kalau datang untuk minta jasanya atau konsultasi kepadanya, tak boleh. Baik. Hadis berikutnya yang ke-595. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an-Nafi' dari Nafi' anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana farada lil muhajirin al-awwalin 4000 wa farada libnihi 3500. Bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an ketika jadi khalifah telah memutuskan untuk para sahabat muhajirin generasi pertama dapat tunjangan 4000 dirham. Kemudian Umar bin Khattab menetapkan untuk anaknya, yakni Ibnu Umar, 3.000 ditambah 500, berarti 3.500 dirham. Faqila lahu, maka Umar pun ditegur. Huwa minal muhajirin, falimana qastahu? Wahai sahabat Umar, putra Anda itu termasuk generasi muhajirin pertama. Kenapa bagiannya kok Anda kurangi? Yang lain dapat 4.000 dirham, anak Anda kok dapat 3.500 dirham. Kenapa Anda kurangi? Padahal sama-sama muhajirin, generasi pertama. Faqala innama hajara bi abawahu. Umar mengatakan, dia hijrah ikut kedua orang tuanya. Dia ikut Umar sama ibunya, ibu Umar tadi. Yaqul laisa huwa kaman hajara bi nafsih. Anakku tidak sama seperti orang yang hijrah sendiri. Enggak ikut bapak ibunya. Nah, rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Taib. Dalam hadis ini, ikhwana fillah a'azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, terkait dengan sikap wara' sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, yakni beliau tidak memberi jatah putranya sama seperti muhajirin yang lain. Karena khawatir status muhajirinya ini tidak sama. Yang lain hijrah sendiri. Ibn Umar hijrah ikut kedua orang tuanya. Khawatir tidak sekelas gitu ya, sehingga sengaja dikurangi jatahnya. Nah, ini masya Allah ya, tidak malah ditambahi tapi dikurang. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat muhajirin generasi pertama sangat dihormati oleh negara sehingga dapat tunjangan. Itu dianggap seperti pejuang-pejuang ya. Nah, dapat tunjangan. Jadi per bulan 4.000 dirham. Insyaallah ya. Begitulah. Jika pemerintah memahami jasa-jasa apa ini, para pahlawan-pahlawannya, para pejuang-pejuangnya ya. Nah, akan dapat apa ini? Tunjangan. Begitu. Kemudian berikutnya dalam hadis ini menunjukkan keutamaan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau disebut orang yang paling wara' setelah Rasul dan Abu Bakar Siddiq. Jadi Rasulullah jelas. Abu Bakar juga sudah terbukti tadi. Yang ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah, ini menunjukkan faedah berikutnya, bahwa pendidikan wara' yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat dipegang erat oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kehati-hatian dalam perkara-perkara yang masih samar, tidak bermudah-mudahan di dalamnya. Taib. Hadis berikutnya yang ke 596. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Atiyyah bin Urwah As-Sa'di As-Sahabi radhiyallahu anhu qala. Dari Atiyyah Ibnu Urwah As-Sa'di As-Sahabi semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bi hadaran bima bi ba'sun. Seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang yang bertakwa sampai meninggalkan perkara-perkara mubah karena hati-hati dari perkara yang tidak diperbolehkan. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini secara sanad dhaif. Dhaifkan oleh Syalbani dalam dhaif At-Tirmidzi nomor 2451. Adapun alasan ketaifan hadis ini ada dua. Yang pertama, ada rawi yang bernama Abdullah ibn Yazid. Abdullah ibn Yazid majhul, enggak dikenal keadaannya. Yang kedua, Abu Uqail, la yuhtaj bih, tidak bisa dipakai hujah hadisnya. Wal khulasah, kesimpulan, secara sanad hadis ini dhaif. Tapi secara matan, maknanya sahih. Yakni meninggalkan perkara-perkara yang masih samar. Yang sebetulnya masih ada unsur bolehnya. Ya. Nah, yang samar itu kan antara boleh sama tidak boleh ya. Nah, supaya tidak terjatuh pada perkara yang dilarang. Jadi meninggalkan perkara-perkara yang masih ada unsur bolehnya. Itu masalah yang samar antara boleh yang tidak boleh ya. Tapi masih ada unsur bolehnya kan. Ditinggalkan agar tidak terjatuh dalam perkara yang apa ini? Dilarang. Namanya warok. Tapi sanadnya dhaif sehingga cukup bagi kita hadis-hadis yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dan yang telah kita baca tadi tentang masalah warok. Selanjutnya kita masuk bab yang baru, bab yang ke-69. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. Bab istihbabil uzlah inda fasadin nas wazzaman awil khauf min fitnah fid din wa wuku'in fi haram wa syubuhat wa nahwiha. Bab disunahkan uzlah, yakni mengasingkan diri ketika masyarakat sudah rusak agamanya. Zaman sudah berubah dan khawatir terfitnah agamanya, khawatir jatuh dalam perkara yang haram, khawatir terjatuh dalam perkara yang syubhat atau yang semisalnya. Nah, ini perlu dipahami bersama kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, bahwasanya uzlah mengasingkan diri itu baru hukumnya sunnah, baru afdol jika kondisi masyarakat di tempatnya sudah rusak parah. Kalau dia masih di situ, khawatir agamanya terfitnah, khawatir ikut-ikut jatuh dalam perkara yang haram, khawatir ikut-ikut mudah-mudahan dalam perkara yang apa ini? Syubhat. Maka saat itu lebih afdol baginya untuk pindah. ke tempat yang lebih aman. Namanya uzlah. Perhatikan. Masyarakat sudah rusak total. Susah diperbaiki. Enggak bisa dipengaruhi. Malah mempengaruhi. Nah, kalau kita tetap di situ, malah terfitnah agamanya. Malah rawan jatuh dalam yang haram. Bermuda-muda dalam perkara yang syubhat. Nah, saat itulah uzlah lebih afdol. Pindah. Rumahnya dijual. Ganti rumah yang baru. Di tempat yang baru. Yang lebih aman. Bagi agama kita. Nah, tidak ada tempat yang sempurna. Mesti ada salah satu dari anggota masyarakat yang jelek agamanya, ya. Tapi paling tidak kita di situ bisa mewarnai keadaan masyarakat, bisa berdakwah. Paling tidak kita itu bisa mempengaruhi, tidak terpengaruh, ya. Nah, lebih baik daripada tempat yang tadi. Semua anggota masyarakat itu rusak agamanya. Kita kalau di situ benar-benar terancam, ya, agama kita. Khawatir ikut-ikutan melakukan yang haram atau bermuda-muda dalam perkara yang syubhat. Ya, nah itu yang harus dijauhi. Qala Allah Ta'ala, fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhir mubin. Allah Ta'ala berfirman, maka larilah kalian untuk menuju kepada Allah. Sungguh, aku memberi peringatan yang nyata untuk kalian. Surah Ad-Dhariyat ayat yang ke-50. Jadi, ayat ini adalah dalil tentang uzlah. Di saat manusia atau masyarakat sudah rusak total, susah diperbaiki dan kita khawatir jatuh dalam fitnah. Lari menuju Allah artinya lari, minta perlindungan kepada Allah dari perkara-perkara yang bisa merusak agama kita dengan cara uzlah tadi. Nah, dicari tempat-tempat yang di situ ada masjid Ahlussunnah, di situ ada markis Ahlussunnah, di situ masyarakatnya masih bisa menerima Ahlussunnah, di situ kita masih bisa bebas beribadah, di situ tidak ada tekanan-tekanan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah. Nah, walaupun harus meninggalkan tempat kelahiran kita. Ingat, bumi Allah itu luas. Gak cuma di kampung kita saja. Masih banyak kampung-kampung yang lain. Bahkan kalau seandainya di Jawa sudah padat, masih banyak di Kalimantan, hutan yang kosong. Nah, tapi Masya Allah, di Jawa ini, walaupun padat, banyak juga kampung-kampung yang masih layak jadi tempat hunian kita. Kenapa? Di situ masih bisa berdakwah. Di situ kita masih bisa untuk beribadah sesuai dengan sunnah. Di situ masyarakatnya masih ada yang bisa diajak. Ya. Nah. Tapi kalau sudah mentok, kampung kita ini terkenal kampung ahli maksiat, kampungnya orang-orang fasik, kampungnya orang-orang yang menentang sunnah, menentang orang-orang yang melakukan agama dengan baik. Di situ sudah biasa judi, zina, dan lain-lain. Nah, kalau kita tetap di situ, dalam kondisi gak bisa berdakwah, ya sudah, menunggu saat kita di hancurkan oleh mereka. Ini dosa, ya. Saat itu kita harus langsung ambil langkah 1000. Pindah kampung. Namanya uzlah itu. Fafirru ilallah. Segera lari. Minta perlindungan kepada Allah. Nah, itu. Jadi bukan karena ekonomi pindah itu, tapi karena agama, ya. Walaupun di kampung tadi itu penghasilan kita, masya Allah, ya, besar, maisyah kita lancar, tapi agama kita terancam. Nah, kita disunahkan untuk uzlah, ya, nah, merintis ekonomi sejak awal lagi, enggak apa-apa. Yang penting agamanya aman dan selamat. Fafirru ilallah. Indilakum minhu nadhir mubin. Adapun hadis yang disampaikan di sini, hadis yang ke-597. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafiyya. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, hamba yang merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, hamba yang al-khafi, yakni hamba yang uzlah karena mempertahankan agamanya. Al-murad bil ghani, ghaniyu nafsi. Kama sabaqa fil hadith as-sahih. Yang dimaksud al-ghani di sini adalah yang kaya jiwa, itu merasa cukup dengan harta yang dia dapatkan dari Allah. Qona'ah. Seperti penjelasan dalam hadis yang sahih sebelumnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Jadi dalam hadis ini ada satu lafaz yang terkait dengan masalah uzlah, yaitu al-khafi. Al-khafi itu ialah al-khamil ad-dhikr alladhi la yu'raf bainan nas al-mu'tazil lahum al-muqati' li ibadati rabbih. Al-khafi itu ialah orang yang selalu berzikir kepada Allah, tidak dikenal oleh masyarakatnya, orang yang uzlah untuk menyelamatkan agamanya dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya uzlah. Di saat masyarakatnya apa ini? Rusak agamanya, kita tidak bisa berdakwah di sana dan kita takut terfitnah. Ya. Maka harus uzlah. Nah, keutamaannya apa? Allah mencintai hamba seperti itu. Kenapa? Dia rela meninggalkan keramaian. Kalau ramai kan seru, ya kan? Nah, tempat yang agak sepi. Dia rela meninggalkan ekonominya yang mapan di situ untuk menyelamatkan agamanya. Nah, maka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi barang siapa yang di tempatnya, di kampungnya, dia enggak bisa dakwah di situ. Masyarakatnya sudah rusak moralnya, rusak agamanya. Kemudian dia di situ enggak bisa berkutip, ya. Mau gak mau ikuti arus. Arusnya. Arus yang salah. Maka jangan nunggu lama-lama. Jangan nunggu. Malakul maut mencabut nyawa kita. Dalam kondisi seperti itu. Nanti khawatirnya su'ul khotimah. Nah, terpengaruh itu bertahap. Enggak langsung ikut total. Kadang-kadang, ya gimana lagi, kalau enggak ikut kita nanti dimusuhi, hanya ikut-ikutan. Tapi dia enggak meyakini. Takut saja, ya. Nah, lama-lama kok asik juga. Nah, akhirnya enggak pakai disuruh datang sendiri. Nah, ya kan? Anak-anaknya, wah, tabah semuanya ikut-ikutan. Melakukan perbuatannya dilarang. Dah, hancur. Dah. Kalau sudah kayak gitu, mau pindah. Ya, ditolak sama lingkungan yang bagus. Dia dikenal. Suka gini. Maaf, gak diterima di sini. Di sana, dia gak bisa lagi kayak gitu. Tempat yang baru ditolak. Kenapa? Dia sudah terpengaruh. Nanti bawa virus. Nah, taib. Seperti itu, ya. Nah, jadi prinsip uzlah itu bisa dipahami secara sempit, bisa dipahami secara luas. Secara sempit tadi dikaitkan dengan pribadi kita. Kalau kita di situ gak bisa bebas beribadah, kemudian kita gak bisa berdakwah, kita malah terseret arus, agama kita terancam, terfitnah. Nah, kita pindah ke tempat yang lebih aman. Ini uzlah secara sempit. Secara umum, ini terkait dengan masalah sistem, ya. Nah, jadi sistem. Jadi kita benar-benar membuat sebuah lingkungan yang benar-benar islami, ya. Sehingga mereka-mereka yang masih punya virus-virus atau yang lain-lain yang negatif-negatif dilarang masuk. Takut mencemari lingkungan tadi, ya. Namanya sistem uzlah. Oh, gitu, ya. Nah, seperti itu. Ini harus dilakukan. Pondok pesantren, kok begitu? Kenapa kok ada yang diterima, ada yang tidak? Banyak pertimbangan. Di antara tadi itu, ada pertimbangan supaya santrinya aman, ya. Yang diterima yang baik-baik saja. Yang ada kasus-kasus yang jelek-jelek, nggak diterima. Takut nanti kambuh penyakitnya, nular ke yang lain. Atau ada santri yang dikeluarkan dengan pertimbangan kalau tetap dibiarkan di situ mempengaruhi teman-temannya yang lain. Semuanya dalam hal ini untuk uzlah tadi itu, ya. Nah, meninggalkan pengaruh-pengaruh yang negatif untuk membentuk sistem yang positif, ya. Nah, barakallahu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah tentang qanaah. Qanaah di sini disebut al-ghani. Ghani di sini bukan yang kaya harta, tapi kaya hati. Yang dimaksud kaya hati atau kaya jiwa itu ialah qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan rezeki yang ada. Tidak mengeluh, tidak tulul amal, bayang-bayangkan yang banyak-banyak, ya. Nah, cukup bersyukur, ya. Nah, teriman, enggak niko-niko, enggak ken pola. Nah, ini qanaah, namanya al-ghani, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya di sini Allah taala mencintai hamba-Nya yang bertakwa, at-taqi. Nah, karena ketakwaan ini adalah inti dari semua yang ada. Dan ketakwaan ini adalah inti dari keutamaan seorang hamba. Bahkan orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah yang paling apa ini? Bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, di antara kalian semua itu adalah yang paling bertakwa. Hadis berikutnya. Yang ke-598. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, qala rajul, ada seorang laki-laki yang bertanya, ayyun nasi afdal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling utama itu? Qala, beliau menjawab, mukminun mujahidun binafsi wa mali fi sabilillah. Seorang mukmin yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma man? Kemudian siapa lagi? Qala thumma rajulun mu'tazidun fi syi'bin min asy'ab ya'budu rabbah. Kemudian seorang yang uzlah di salah satu lembah untuk beribadah kepada Rabb-nya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yattaqiyallah wa yada'un nasa min syarri. Dia di sana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan meninggalkan kejahatan-kejahatan manusia. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat di Imam Bukhari wa Muslim. Taib. Di sini berarti ada dua manusia yang paling afdol. Yang pertama, mujahidin yang berjihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya. Jelas. Bila raib, tidak diragukan lagi. Yang kedua, ini yang paling penting, terkait dengan bab orang yang uzlah dengan niat supaya bisa beribadah dengan Allah, bisa beribadah kepada Allah, bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dan bisa selamat dari fitnah yang ada di tengah-tengah masyarakat yang jelek. Nah, di sini disebutkan tempat uzlahnya, fisik min syi'ab, di salah satu lembah. Itu menunjukkan bahwa daerah itu daerah terpencil, ya, jauh dari keramaian. Nah, begitu. Tapi bukan syarat, ya, karena jumlah manusia itu semakin tahun semakin bertambah. Yang asalnya tanah kosong menjadi tanah yang padat penduduknya, ya. Nah, jadi patokannya ialah lingkungan. Lingkungan yang masih baik. Dikatakan baik saat ini adalah lingkungan yang mana kita masih bisa berdakwah. Lingkungan yang mana kita masih bebas bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Lingkungan di mana kita bisa menyampaikan nasihat-nasihat kepada masyarakat. Tapi kalau dia 100% bebas dari kejelekan, enggak ada. Ya, enggak ada. Hatta Makkah wal Madinah. Nah, di sana itu ada saja orang-orang iseng-iseng yang nyuri atau masih contoh-contoh yang jelek, ada. Ya, nah. Tapi secara mayoritas aman, ya, lebih aman, lebih menjamin keselamatan agama, ya, nah, bebas dari kemaksiatan dan fasilitas-fasilitas kemaksiatan. Oleh sebab itulah kita sekarang ini harus memikirkan semacam itu, ya, demi masa depan kita sendiri, istri kita, anak-anak kita, ya, nah, jangan memegang prinsip aku lahir di sini, mati harus di sini juga. Nah, jangan seperti itu, ya. Dunia ini bukan tempat yang abadi, bukan tempat kita selamanya, cuma sementara saja. Kita itu musafir di sini, ya. Nah, lahir di sini, mati di tempat yang lain enggak masalah. Yang penting matinya husnul khotimah, kan gitu, ya. Nah, seperti itu. Ini rumah pusaka, harus dipertahankan. Nah, kalau memang lingkungannya bagus, pertahankan. Kalau lingkungannya jelek, sampai mengorbankan agama, sudah jual saja. Nah, barakallahu. Baik, wallahu taala. Bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari segala kejelekan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.